So that when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take him and fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. 的口音阴森地里 Cepat cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Kau angkat aku setinggi-tingginya, hingga kau sendiri tak membayangkan betapa remuknya aku saat aku jatuh nanti. Bajunya dicoret-coret. Oke, ayo dah. Apaan sih, Nin? Sayang, abis ini kamu mau kemana? Mau jalan nih sama teman-teman. Emang kenapa? Ikut dong. Jangan sekarang deh, ntar aja malam ya aku jemput kamu. Aku mau lanjut jalan ya. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hati. Asalkan kau bahagia. Kamu jadinya mau kuliah di mana? Gak tahu, belum kepikiran. Iya, misalkan kita anniversary nih, kamu mau dikado apa? Kado? Masa kado ditanyain sih? Yang ada gak kejutan loh. Iya juga sih. Kalau gitu, besok kamu kemana? Aku pengen tiap hari aku bisa jalan-jalan bareng kamu. Besok aku gak bisa. Hai. Hai. Yang ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa ku dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Nen, gua gak tahu harus gimana lagi. Lo harus temuin dia buat selesain semuanya. Lo gak bisa kayak gini terus. Lo harus jujur sama perasaan lo sendiri, Nen. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Itu kado terakhir aku buat kamu. Maksud kamu? Aku pengen kamu jujur. Sebenarnya kamu ada hubungan apa sama gadis? Gak tau kenapa, aku bosan banget sama kamu. Kalau boleh jujur, aku suka dia tuh udah lama. Tapi kalau harus milih, aku gak tahu harus milih siapa. Katakanlah sekarang. Kamu kenapa lagi, Nin? Jangan nanya dulu. Dengin lagi. Kamu butuh refreshing, Nin. Mau pantai, apa puncak. Nindi, kok malah duduk nyantai di sini? Aku kan

jealous of the way you're happy without me. As I sing in the sand, watch you slip through my hands. Oh, as I die here another day, 'cause all I do is cry behind this mask. Jatuh terus, jatuh ke hati. Meski berat melangkah hatiku.

semakin terasa. Setelah kau kenang dia, kau pergi tinggalkan ku. Tak pernahkah kau sadari aku kepada aku, beri sedih. sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Cinta. Jangan.

Thank you.

kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Kau dazzling place under. all that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Whoa, whoa, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me to a mall of how you put it on. Got the only key to how to turn it on. The way you need belong, not you're the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van viniendo más. Esto que te amarro sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Get someone call a referee. Guess I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of hundred times. So second chances, yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say sorry now? Suave, suavecito, no vamos a pisar poquito a poquito. Sorry. Pasito a pasito, suave, suavecito, no vamos a pisar poquito a poquito. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can move forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poco. Cuídense esa mi boca. Just look at his face.